baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau lah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, beliau Ustaz Abdullah Zain LCMA hafizallahu taala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal masykurun mahjurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Seperti biasanya ya ikhwah, sebelum kita melanjutkan daurah kita, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari tadi pagi. Dan perlu ana sampaikan bahwa yang ditunjuk itu tidak hanya yang namanya tertulis di sini. Jadi kalau misalnya antum namanya enggak ada di sini, jangan merasa aman enggak bakalan ditunjuk. Ya terserah ana menunjuk siapa. Ya. Walaupun yang namanya ada di sini memang mendapatkan prioritas untuk ditunjuk. Tapi bukan berarti yang namanya enggak ada enggak akan ditunjuk. Fahim tum? Baik. Ditutup kitabnya dan catatannya. Bab yang kita pelajari tadi pagi adalah babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Pertanyaan pertama, menurut mayoritas ulama salaf, siapa yang dimaksud dengan sepasang suami istri yang disebutkan dalam ayat yang saya baca barusan? Dihya. Adam dan Hawa. Belum selesai. Apa maksud syuraka'a di situ? Mensekutukan. Maksudnya apa? Dalam ketaatan. Apakah maknanya syirik akbar atau asghar? Ahsanta. Barakallahu. Menurut sebagian ulama yang lain, siapa yang dimaksud dengan sepasang suami istri di situ? Dafa. Ada dua ya? Iya. Dafa Purbalingga. Sepasang suami istri dari kalangan kaum musyrikin. Syuraka di situ artinya apa? Mensekutukan di situ maksudnya apa? Itu kan kalau Adam dan Hawa. Kalau pakai penafsiran yang kedua, apa maksudnya? Ya. Antum bantu. Kalau yang dimaksud adalah kaum musyrikin, sepasang suami istri dari kalangan kaum musyrikin, apa yang dimaksud syuraka di situ? Melakukan kesyirikan. Apa? Tayyib, majlis. Kapan penghambaan kepada selain Allah dalam nama syirik akbar dan kapan syirik asghar? Kapan penghambaan kepada selain Allah dalam nama syirik akbar dan kapan syirik asghar? Naufal Hafiz. Kapan syirik akbar, kapan syirik asghar? Belum tahu. Dibantu. Enggak tahu juga. Kapan syirik akbar, kapan syirik asghar? Dede. Enggak tahu. Maksudnya apa wasilah? Wasilah anak ini dari Allah tapi saya melalui wasilah misalnya si A. Oh iya. Terus? Kalau ketika syirik akbar dia langsung oh si A ini yang memberikan saya anak. Curangnya. Coba lagi. Kalau syirik asghar seseorang diyakini anaknya tetap dari Allah tapi melalui wasilah si A. Kalau syirik akbar yang diyakini bahwa yang memberikan anak si A. Syirik asghar kalau dia meyakini yang ngasih anak tetap Allah, tapi melalui wasilah si A. Syirik akbar kalau dia meyakini bahwa yang ngasih anak si A, bukan siapa? Allah. Baik. Ijlisa. Ma wajhul istidlal. Ya, apa wajhul istidlal? Dari ayat falamma atahuma salihan. Zaid syahdan. Mana? Di depan persis. Baik. Kum. Kok enggak tahu? Darel. Oh, sakit. Nata. Yang keras biar dengar. Udah pertanyaan paling gampang kok. Hammam. Nah. Yang keras. Peng. Ya. Penghambaan kepada selain Allah dalam nama termasuk coba diulangi supaya dengar. Dengar enggak? Coba. Penghambaan dalam barakat. Ijlisu. Baik. Qala Ibnu Hazmin ittafaqu. Apa wajhul istidlal dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm ini? Lahnan. Ada? Apa coba? Apa? Yang keras? Gak dengar? Yang keras, yang keras. Para ulama sepakat. Penghambaan. Penghambaan. Lanjut. Kepada apa? Dibantu. Antum? Enggak, ya. Coba berdiri, coba dibantu. Diulangi lagi. Dalam nama hukumnya apa? Rangi, dengerin baik-baik. Tinggal belakangnya yang keliru. Sepakat. Dalam nama barakah. Ijlisa. Belum selesai. Boleh enggak kita menamakan anak kita Abdul Muttalib? Hebat. Boleh enggak kita menamakan anak kita Abdul Muttalib? Enggak boleh. Kenapa? Lupa. Bantu. Bantu. Dibantu. Boleh enggak menamakan anak kita dengan Abdul Muttalib? Enggak boleh. Kenapa? Abdul Muttalib. Boleh enggak? Enggak boleh kan? Alasannya apa? Ahsanta. Karena itu penghambaan kepada selain Allah. Gampang. Kenapa enggak boleh? Karena itu kepada Ijlisa. Siapa yang bisa menceritakan asal muasal beliau dijuluki Abdul Muttalib? Angkat tangan. Siapa yang bisa menceritakan asal muasal dia dijuluki Abdul Muttalib? Tidak ada? Hah? Fadal. Kum. Bernama bukan Hasyim, bernama Mut, ya, bersama pamannya Muttalib, ya, terus sampai di Mekah. Baik. Sejak itu maka Syaibah dikenal dengan julukan Abdul Muttalib. Ahsan tabarakallahu fik. Barakallahu fik. Taif. Sekarang kita pindah ke bab baru, bab nomor 50. Sudah ketemu? Sudah? Taif. Iqra. Hafidh Muhammad Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Babu qawlillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Nah, babu qawlillahi ta'ala, bab pembahasan tentang kandungan firman Allah walillahil asma'ul husna. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jangan pedulikan orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang bab ini, ana pengen tanya dulu. Yang kita pelajari itu kan kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin itu matan atau syarah? Syarah. Matannya apa? Kitabut Tauhid. Yang ditulis oleh kakeknya penulis Qurratu Uyunil Muwahhidin. Penulis Qurratu Uyunil Muwahhidin namanya siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kakeknya siapa namanya? Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti yang nulis kitab Tauhid siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertanyaannya, kita tahu bahwa tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga. Satu, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Berapa? Tiga. Satu, uluhiyah. Dua, rububiyah. Tiga, asma dan sifat. Kitabut Tauhid yang matannya sedang kita pelajari syarahnya itu membahas Yang mana dari tiga ini? Uluhiyah, rububiyah, atau asma dan sifat? Yang mana? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hah? Yang bilang satu, angkat tangan. Hah? Cuma satu orang yang bilang satu? Dua. Tiga. Empat. Baik. Yang bilang dua, siapa? Tidak ada. Satu. Yang bilang dua. Yang bilang tiga, siapa? Satu, dua, tiga. Terus yang lain apa? Abstain. Kitab Tauhid, tema utama pembahasannya tentang Tauhid Uluhiyah atau Rububiyah atau Asma dan Sifat. Uluhiyah. Masa yang angkat tangan cuma tiga orang tadi? Tema Kitab Tauhid itu utamanya, tema utamanya, tema pokoknya itu membahas tentang Tauhid apa? Uluhiyah. Cuman, ya ada cumannya ya, salah satu bab atau beberapa bab, gak banyak, paling dua, tiga, itu membahas tentang asma wa sifat. Di antara bab yang diselipkan, yang disisipkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkaji asma dan sifat, bab ini yang akan kita pelajari hari ini. Makanya babu qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna. Jadi kalau ditanya tema paling banyak yang dikaji dalam kitab Tauhid. Tauhid apa tadi? Uluhiyah. Tapi ada beberapa bab yang membahas tentang asma wa sifat. Fahim tum? Baik. Kenapa? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, maaf, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini? Jawabannya supaya kita mengagungkan nama-nama Allah. Apa? Supaya kita mengagungkan nama-nama Allah. Berapa sih jumlahnya nama Allah? Antum pakai berapa jumlah nama Allah? Kum. Ya, berdiri cepat. Berapa jumlah nama Allah? Berapa? 99. Dalilnya apa? Siapa nama antum? Ahabiyu. Menurut Ahabiyu, jumlah nama Allah 99. Betul? Ya, antum. Kum. Tidak apa-apa. Nah, menurut Ahabiyu, 99 jumlah nama Allah. Benar apa salah? Salah. Terus menurut antum berapa? 100. Tambahi 1. Baik. Siapa nama antum? Nasir. Nasir. Baik. Menurut Ah Nasir jumlahnya 100. Jawaban Ah Nasir benar apa salah? Salah atau benar? Salah. Salah ya. Kum. Kalau jawaban Ah Nasir salah, menurut antum berapa jumlahnya? Tidak diketahui. Tidak diketahui itu saking banyaknya gitu. Ya. Yeah. Jadi nama Allah tidak terbatas. Sahih. Berapa nama Allah? Tidak terbatas. Berapa? Tidak diketahui, tidak terbatas namanya. Ijlis. Nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Loh, kan kita pernah dengar innalillahi tis'atan wa tis'inasman man ahsoha dakholal jannah. Itu kan hadis sahih Ustaz. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal, memahami, mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Itu 99 Ustaz. Naam. Para ulama kita berijma. Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bahwa hadis tadi, hadis yang mana tadi? 99. Itu tidak bermaksud membatasi nama Allah. Terus maksudnya apa? Maksudnya menjelaskan keistimewaan 99 nama itu. Apa keistimewaannya? Kalau kita hafalkan, terus kita apakan tadi? Fahami, kita amalkan, kita masuk surga. Rasulullah SAW bukan sedang membatasi nama Allah cuma berapa? 99. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasul SAW, as'aluka bikullismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Nama Allah itu kata Rasul ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ada yang diajarkan oleh Rasul SAW, dan ada yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi nama Allah itu bukan terbatas di dalam apa yang tertulis di Al-Quran atau yang tertulis dalam hadis Nabi SAW. Tapi juga ada yang oleh Allah dirahasiakan. Sekarang anak tanya sama Antum. Antum tahu rahasia Allah? Nggak tahu. Berarti nama Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Yang tahu jumlahnya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus menghormati nama-nama Allah tersebut. Salah satu bentuk penghormatannya apa? Fad'uhu biha. Berdoalah menggunakan nama-nama Allah. Berdoa menggunakan nama Allah itu biasa diistilahkan dengan ta apa? Tawa. Lanjut, udah ngebantu kok. Tawa kal bukan. Antum sampingnya iya. Iya antum. Tawa apa? Hah? Sul. Iya, tawasul. Betul, kenapa ragu? Itu yang biasa diistilahkan dengan apa? Tawasul. Contohnya bagaimana Ustaz menggunakan nama Allah untuk doa? Contohnya, ya hayyu ya qayyum. Terus? Bi rahmatika astaghis. Itu kan zikir apa? Zikir pagi petang kan? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Mana asmaul husna di situ? Hayyu sama qayyum. Terus mintanya yang bagian mana? Bi rahmatika astaghits. Astaghits itu apa? Aku mohon pertolongan darimu. Sebelum kita minta tolong sama Allah, kita awali doa kita dengan menyebutkan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pakai di dalam doa tadi ada berapa? Dua. Yang pertama Al-Hayyu, yang kedua Al-Qayyum. Ini adab dalam berdoa. Jadi kalau kita mau minta sama Allah, jangan ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Jangan tiba-tiba, ya Allah, aku pengen nikah sekarang. Jangan. Tapi kita awali doa kita dengan apa? Menyebut nama-nama Allah. Bahkan setiap hari minimal 17 kali kita itu bertawassul kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ada yang tahu? Ada yang tahu bunyi tawassul kita setiap hari yang kita ulang-ulang 17 kali dalam sehari minimal? Apa? Di mana coba doanya? Doanya ihdinas siratal mustaqim. Itu kan ayat pertama atau bukan? Ayat pertama bukan? Bukan. Itu kan ayat yang di belakang. Ayat pertama apa? Menurut sebagian ulama, alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut ulama yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ingin ana sampaikan di sini, ayat pertama bukan ihdinas siratal mustaqim, ayat kedua juga bukan itu, ayat ketiga juga bukan itu. Ayat pertama, kedua, ketiga, itu semuanya tawassul. Coba perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa nama di situ? Ayo kita hitung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa nama Allah di situ? Dua apa tiga? Dua. Apa? Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa? Dua. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah berapa? Empat. Maliki Yaumiddin. Satu. Apa? Al-Malik. Lima nama kita sebutkan sebelum kita minta sama Allah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya adab. Kalau sama manusia, kita mau minta sesuatu saja, pakai adab. Coba anda tanya sama antum. Ketika antum pengen izin sama ustad. Pengen izin sama ustad. Apa ujuk-ujuk? Tat izin. Atau pengen minjem duit sama teman. Ah, pinjem duit. Kan enggak. Etikanya kita, ah antum ini masya Allah hari ini cerah banget wajah antum. Antum ini ah, seasrama kenal semua sama antum. Antum ini dermawan banget. Antum ada apa sih? Langsung aja mau apa? Mau pinjam duit ah? Sama manusia saja kita pakai etika. Masa sama Allah nggak pakai etika? Ucuk-ucuk langsung, ya Allah, aku pengen hafidh Quran sekarang. Doa dulu dong. Awali dulu dengan Asmaul Husna. Fahim tum? Fad'uhu biha. Ayatnya, kelanjutannya apa? Wadharu. Wadharu, itu artinya tinggalkan, jangan pedulikan. Kita disuruh tidak mempedulikan, disuruh meninggalkan siapa? Alladzina yulhiduna fi asma'ihi. orang-orang yang menyimpang dalam Asmaul Husna. Kita suruh tinggalkan. Ini sebagai bentuk ya perendahan kepada orang-orang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang terhina karena mereka menyimpang dalam nama-nama Allah. Penyimpangan dalam nama Allah itu macam-macam. Penyimpangan dalam nama Allah macam-macam. Satu. Yang paling parah. Menolak semua nama dan sifat Allah. Ini yang paling parah. Menolak semua nama dan sifat Allah. Dua, menerima nama Allah tapi menolak sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Menerima nama Allah tapi menolak sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Tiga, menamai makhluk dengan nama Allah. Tiga, menamai makhluk dengan nama Allah. Siapa yang bisa mengulang? Angkat tangan. Tidak apa-apa, baca. Siapa yang bisa mengulang? Antum. Kan udah nulis. Kum. Belum nulis. Udah nulis. Berdiri. Ya. Ya. Penyimpangan dalam nama-nama Allah. Satu. Dua. Yang dikandung. Di dalamnya. Ya, tiga. Barakallah. Udah. Enggak usah takut. Ya, yang pertama menolak semua nama dan sifat Allah. Jadi mereka enggak mau menerima Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ya. Alasannya yo macam-macam. Ya, alasannya diantaranya, wah kalau kayak gitu berarti nanti Allahnya banyak. Nanti Allahnya banyak. Dan ini menunjukkan kejahilan. Jadi ketika kita mengatakan Allah punya nama 1, 2, 3, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, Al-Aziz, itu bukan berarti Allahnya banyak, bukan. Itu cuma nama. Siapa di sini yang namanya paling panjang? Terdiri dari 3 kata, 4 kata. Siapa? Hah? Aska Lubis. Berapa nama? Coba sebutkan. Muhammad. Amir. Emir Aska Lubis. Muhammad Emir Aska Lubis. Berapa orang? 4 orang? 1. Cuma 1. Jadi ketika kita katakan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, itu bukan berarti Allahnya jadi banyak. Allahnya tetap 1, tapi namanya banyak. Paham tuh? Yang kedua, menerima nama Allah tapi menolak sifat yang dikandungnya. Ini lucu ini. Dia meyakini, ya, saya yakin Allah itu Ar-Rahman. Tapi Allah enggak punya kasih sayang. Kan lucu. Ya, saya menerima Allah itu Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Maha kaya. Tapi Allah enggak punya kekayaan. Kan ajib ini. Tapi ada orang yang seperti itu. Yang ketiga adalah menamai makhluk dengan nama Allah. Ini yang nanti akan kita bahas di dalil berikutnya. Baik. Uktubu. Wajjul istidlal. Haramnya penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Haramnya penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Baca. Bagus. Tayib, kita lanjut dalil berikutnya. Iqra tadi Hafid tadi ya. Sekarang berarti Akmal. Halaman 566. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa farallahu lahu wa lana wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i al-ayah. Dhakara ibnu Abi Hatim an ibni Abbas radiyallahu anhuma yulhiduna fi asma'i yushrikuna wa anhu samma wallata minal ilahi wal uzza minal azizi wa anil a'mashi yudakhiluna fiha ma laysa minha. Nah, ini adalah tambahan penafsiran dari ayat yang tadi kita baca. Ayat yang tadi kita baca terakhir berbunyi wadharul ladzina yulhidun. Jangan pedulikan orang-orang yang menyimpang dalam nama Allah. Apa maksud menyimpang di situ? Kata Ibnu Abbas, yushrikun. Mensekutukan Allah dalam nama-namanya. Bisa lebih diperjelas lagi? Ya. Maksud menyekutukan Allah dalam nama-namanya, wa anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sammau allata minal ilah. Yaitu apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah ketika mereka menamai berhala mereka. Apa nama berhalanya? Lata. Mereka ambil dari nama Allah. Apa? Ilah. Jadi orang-orang musyrikin, mereka itu gak kreatif. Ya. Mereka bikin patung, mereka cari ide, gimana ya, namanya siapa ya kira-kira. Mereka dengar, oh iya, ada orang Islam punya Tuhan namanya ilah. Tapi kalau ilah aja kayaknya enggak keren deh. Yuk kita rubah jadi lata aja. Itu enggak boleh. Jadi mereka mengadopsi, ya. Mereka ambil nama Allah yaitu Al-Ilah, kemudian mereka ubah. Mereka modifikasi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nama Allah dimodifikasi. Sudah lebih parahnya, bukan cuma memodifikasi. Setelah dimodifikasi, dijadikan nama apa? Berhala. Kan betapa ngawurnya. Ya, betapa ngawurnya. Masa nama berhala diambil dari nama Allah yang sudah dimodifikasi? Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Kemudian, ternyata enggak cuma Lata saja. Ternyata Uzza, kan yang paling gede kan dua ya. Lata sama siapa? Uzza. Ternyata Uzza juga itu mereka modifikasi dari nama Allah. Apa itu? Al-Aziz. Al-Aziz itu mereka ambil, terus mereka ubah-ubah, dimodifikasi jadi apa? Uzza. Inilah yang dimaksud dengan penyimpangan dalam nama Allah. Berarti kalau kita kembalikan kepada yang sudah antum tulis tadi, 1, 2, 3, yang mana? Yang mana? Yang 1 atau 2 atau 3? Yang ketiga, menamai makhluk dengan nama Allah. Makhluk yang mereka namai apa? Berhala. Berhala dinamai dengan nama Allah Azza wa Jalla. Wa anil a'mash. Kata Imam Al-A'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Termasuk penyimpangan dalam nama Allah ketika kita memasukkan dalam nama Allah nama-nama yang aslinya bukan nama Allah. Hati-hati. Memasukkan dalam Asmaul Husna nama Allah nama-nama yang aslinya bukan nama Allah. Jadi kalau kita ingin menyebut Allah, enggak boleh kita pakai sebut nama selain nama yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, kita enggak boleh, misal kita sebagai orang Islam, ketika kita berdoa, kita harusnya mengucapkan Allahumma. Allahumma itu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Itu boleh. Tapi kalau misalnya kita berdoa, orang Islam berdoa, Ya Sang Hyang Widi. Kalau kita orang Islam tidak boleh. Kenapa? Karena Sang Hyang Widi itu bukan nama siapa? Allah. Kalau itu nama Tuhan lain, ya mungkin. Tuhan agama lain mungkin. Tapi kalau kita orang Islam, ketika kita berdoa, kita tidak boleh menamai Allah dengan nama selain yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nabi SAW. Boleh enggak kita, ya Allah, terus kita memanjatkan permintaan kita dengan bahasa Indonesia? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kita doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Misal, kita belum hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak kita berdoa, ya Allah, berilah kebaikan aku di dunia, berilah aku kebaikan di akhirat, dan lindungilah aku dari api neraka. Boleh? Boleh. Tapi tetap awalnya ya Allah. Kita panggil Allah dengan nama yang memang sudah disebutkan di dalam Asmaul Husna. Enggak boleh kita nambah-nambah. Paham tum? Baik. Uktubu. Penamaan berhala. Penamaan berhala. Dengan nama Allah. Penamaan berhala dengan nama Allah adalah penyimpangan penamaan berhala dengan nama Allah adalah penyimpangan. Baca. Ya. Barakallahu fiik. Ini adalah bab yang kita pelajari saat ini. Insyaallah sesi berikutnya nanti malam ya. Nanti sore insyaallah ustaz kita yang akan mengisi, Ustaz Abu Izzi. Ya, jadwal beliau kan Sabtu sore ya, betul? Ya, nanti sore insyaallah ustaz kita yang akan mengisi, Ustaz Abu Izzi. Ana insyaallah nanti malam. Tapi tetap di murojaah. Ya, dan tadi lumayan itu banyak pertanyaannya. Jadi jangan pernah berpikir pertanyaannya cuma wajhul istidlal. Ya, ana kayaknya tadi yang pada berdiri-berdiri itu kok yang ditanyain ini? Anak ngapalin wajhul istidlal. Yang ditanya bukan cuma wajhul istidlal aja. Pokoknya apa yang tadi kita sampaikan itu yang mungkin akan ditanyakan. Paham dong? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.